Konsultasi Syariah. Hukum menjual rambut. Pertanyaan, bolehkah menjual rambut bekas potongan? Misalnya dari salon tempat cukur, rambutnya banyak berserakan. Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Allah telah memuliakan Bani Adam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di dataran dan di lautan. Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Quran Surat Al-Isra ayat 70. Karena itulah, anggota tubuh manusia tidak boleh dijadikan sebagai objek jual-beli. Baik anggota tubuh yang mengalami pembaruan, seperti darah atau rambut, atau anggota tubuh yang tidak mengalami pembaruan, seperti organ vital, jantung, paru, ginjal, dan seterusnya. Para ulama dari empat madhab menegaskan larangan memperjualbelikan rambut. Dalam Al-Inayah Syarah Al-Hidayah, yaitu kitab madhab Hanafi, dinyatakan tidak boleh memperdagangkan rambut manusia atau memanfaatkannya, karena manusia itu dimuliakan dan tidak boleh dihinakan. Karena itu, tidak boleh ada anggota tubuhnya yang dihinakan atau diremehkan. Al-Inayah Syarah Al-Hidayah. Kemudian dalam Syarah Mukhtasar Khalil, yaitu kitab madhab Maliki, dinyatakan, catatan, Imam Malik ditanya tentang hukum menjual rambut hasil cukur seseorang, dan beliau membencinya. Syarah Mukhtasar Khalil. An-Nawawi, dalam Al-Majmu', yaitu Syafi'iyah, mengatakan, sesuatu yang tidak boleh dijual ketika masih menempel, juga tidak boleh dijual setelah terpisah, seperti rambut. Al-Majmu' Syarah Muhaddab. Kemudian Al-Buhuti, dalam Kashaf Al-Qana', yaitu kitab Hambali, mengatakan, tidak boleh memanfaatkan rambut manusia meskipun statusnya suci, karena manusia itu mulia. Kashaf Al-Qana'. Demikian, Allahu A'lam.